Terus bagaimana urusan kita berdua ini? Sujud aja nyok. Ngapain? Minta petunjuk. Jibril dan Mikail sujud dengan izin Allah, terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah nanya, ayu yaumin hadha ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Oh. Benar ini kiamat Muhammad? Benar. Cius. Itu cius ya, tambahin doang. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih? Tambahan. Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah yang mulia? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati? Aina ummati? Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Tapi yang beliau cari bukan anak, bukan bini. Yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Atau malaikat Jibril ngomong, umat lu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Gua gak tahu urusan ini. Umat tugas gua, kerjaan gua nih jemput lu masuk surga. Ayo gua jemput dah. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Benar, iya udah ya berangkat kemon. Jibril Mikail tuh ngajak Rasulullah OTW ke surga. Sampai di dalam surga Rasulullah kayak orang gak betah bang. Mondar-mandir, bengong Rasulullah sedikit galau. Ditegur sama Allah. Muhammad, labbaik ya Rob. Enggak betah di sorga. Betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas. Cukup ya Rob, udah enak saya mah di sini. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya enggak mau enak-enakan di dalam sorga. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Nih luar biasa. Enggak nemu pemimpin sekarang. Enggak nemu dah, enggak nempil. Enggak nemu. Pemimpin sekarang belum jadi doang kita dirayu-rayu. Wah didatengin kita kemana-mana. Wah pada belagu sok. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu.